Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab syarah usul al-iman karya Syekh Sa'di rahimahullah, syarahnya adapun usul iman seperti yang kita ketahui karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadis yang ke-8 dari bab Ma'rifatullah Azza wa Jal, bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أو ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, supaya orang yang berbuat buruk di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, agar orang yang berbuat buruk atau dosa di malam hari bertaubat. Hatta tatlu'asy-syamsu min maghribiha, sehingga atau sampai tatlu' terbit asy-syamsu, matahari, min maghribiha, dari arah baratnya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini salah satu dari hadis-hadis yang menerangkan sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita ketahui bahwa bab kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan sebagian sifat Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki, di antara sifat-sifatnya adalah sifatul yad, Allah punya tangan, dan akan diterangkan nanti oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan juga hadis ini menerangkan secara makna bahwa Allah Azza wa Jal Maha Pemurah, Allah Azza wa Jal Maha Pengasih, Penyayang. Allah Azza wa Jal, di antara athar, buah daripada rahmatnya, buah daripada kedermawanannya, Allah Azza wa Jal senantiasa membuka peluang bagi mereka yang mau bertobat kepadanya, baik yang berbuat dosa di malam hari atau di siang hari. Tersebut pada hadis ini Allah Azza wa Jal membentangkan tangannya untuk menerima taubat mereka. ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan buah daripada sifat-sifatnya, dan itulah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadha min athari judihi wa karamihi wa rahmatihi. Ini merupakan asar atau buah daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat atau kasih sayangnya. Annal 'asin la yu'ajiluhum bil 'uqubat. Bahwa orang-orang yang berbuat maksiat itu Allah tidak segera menghukum mereka. Bal yahlumu alaihim wa yumhiluhum. Bahkan Allah Azza wa Jal bersifat hilm terhadap mereka, yakni lembut atau juga punya makna sabar terhadap mereka, dalam arti tidak langsung salah lantas dihukum, tapi Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan, memberikan waktu, peluang untuk bertaubat. Wa yumhiluhum, Allah memberikan waktu, kesempatan bagi orang-orang tersebut. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, sebelum dilanjutkan di sini, kalau terhadap mereka orang-orang yang berdosa Allah memberi kesempatan begitu besar, Allah Azza wa Jalla memberi peluang bagi mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang taat? Bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa ingin mendapat ridha Allah Azza wa Jalla lalu melakukan amal saleh? Tentu peluang bagi mereka akan lebih besar lagi. Nah, ini sekali lagi merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat luas. Ya, kasih sayang Allah Azza wa Jal yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Bal yastad'ihim ila taubati ajilan wa adamil israr 'alaiha. Bahkan Allah Azza wa Jal mengajak mereka untuk taubat segera dan tidak terus-menerus dalam dosa-dosa tersebut. Wa yuraghibuhum fi rahmatihi wa maghfiratihi wa thawabihi. Dan Allah Azza wa Jal memotivasi, yuraghib, memberikan tasjid kepada mereka untuk mendapat rahmat Allah, ampunannya dan pahalanya. Seperti dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, dan segeralah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian dan surga-surga yang seluas langit dan bumi. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin. Dan banyak lagi ayat terkait dengan taubat dan anjuran untuk taubat, motivasi untuk taubat. Nah, ini semua adalah bagian daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Nah, sekali lagi kita harus menyadari Rabb kita Allah Azza wa Jalla sangat mulia dengan sifat-sifat tersebut. Allah Azza wa Jal sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah harus menggunakan kesempatan ini, bukan menunda-nunda taubat, bukan kemudian justru menggampangkan bab dosa, merasa toh Allah juga akan mengampuni nanti saja. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita bersegera untuk taubat, menyambut seruan Allah Azza wa Jal menyambut peluang yang Allah berikan kepada kita yang dibuka tiap hari oleh Allah Azza wa Jal untuk kita segera bertaubat kepadanya. Wa yuyassir lahum kulla tariqin yusiluhum ila taubati wal inabah. Allah pun memberikan kemudahan bagi mereka tiap jalan, kulla tariq yusiluhum ila taubati wal inabah, yang akan menghantarkan mereka kepada taubat. Wal inabah sama maknanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, berbagai jalan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya jalan begitu banyak, karena bab taubat ini kan tidak dibatasi waktunya, tidak perlu apa modal dari kita, tidak perlu apa menghadap kepada orang tertentu. Beda dengan agama lain ya. Agama lain kalau taubat ada cara-caranya, bahkan ada kartu taubatnya dan lain-lain lah, dengan cara-cara tertentu. Dalam Islam tidak. Sekalipun orang ya di tengah hutan, di rumah, di masjid, di mana tempat, kapan saja, siang, malam, sore, pagi, terserah, pintu taubat terbuka ya, langsung kepada Allah Azza wa Jal. Allah memberikan kemudahan. Dan untuk penyadaran juga banyak sekali, ayat ada, hadis ada, ceramah para ulama ya, nasihat dan macam-macam. Sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal pintu-pintu menuju taubat. Hanya saja memang taufik biyadillah Azza wa Jal, hanya Allah yang berikan taufik. Ada kalanya orang diajak bertaubat tapi enggak mau, sulit. Nah, ini urusan-urusan taufik ya. Namun hidayah al-bayan, keterangan dari Allah, dari Rasulnya sudah sangat-sangat cukup. Wa anna hadzal istid'a wa targhib wa tashwiq lahum ila taubah mustamirrun la yanqati'u. Dan bahwa ajakan dan anjuran, motivasi, tashwiq yakni sama juga motivasi maknanya, untuk taubat itu mustamir, terus, la yanqati', tidak putus. Selalu terbuka pintu taubat bagi yang mereka mau bertaubat. Hatta ta'tiya muqaddimatul qiyamah, sampai datang pendahuluan-pendahuluan kiamat, yaitu wa tatlu asy-syamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah barat, fayusaddu babu taubah, maka saat itu pintu taubat baru ditutup. Nah, jadi ini ya, seperti yang disebutkan tadi, pintu taubat terus terbuka, mustamir, berlanjut ya, terus tanpa ada waktu-waktu khusus ya, tiap hari dibuka oleh Allah Azza wa Jal, kecuali kalau sudah terbit matahari dari barat, baru ketika itu tertutup. Nah, jadi peluang untuk taubat kepada Allah Azza wa Jal sangat lebar ya, bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa, bahkan mungkin berkelimpangan di dalam dosa dan maksiat, tetap pintu taubat terbuka. Bahkan yang musyrik, yang kafir, yang munafik, semuanya juga, bagi mereka kalau mau taubat, pintu taubat tetap terbuka. Qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan bagi mereka orang-orang yang kafir, yantahu, kalau mereka berhenti, yakni taubat kepada Allah Azza wa Jal, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, ini orang kafir yang dosanya mungkin sangat banyak selama hidupnya, sangat besar. Bagaimana dengan yang muslimin yang jatuh dalam maksiat, yang jatuh dalam dosa, yang mereka masih punya Islam dan iman? Tentu bagi mereka lebih terbuka lagi. Qala Allah Ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'dhu ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidakkah mereka hal yang turun, ya. Tidakkah mereka itu menunggu kecuali an ta'tiyahumul malaika, malaikat-malaikat datang kepada mereka, au ya'ti rabbuk, atau rabbmu datang kepada, atau rabbmu datang, au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau sebagian ayat-ayat rabbmu datang. Ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian ayat-ayat rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat bagi suatu jiwa imannya, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya belum beriman, aw kasabat fi imaniha khaira, atau mendapatkan kebaikan dalam imannya. Nah, jadi manusia, ya, pada umumnya yang sekarang ini jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dari yang kafir, musyrik, munafik, sampai juga muslimin yang berbuat maksiat. Nah, kita semuanya ini hanya menunggu apa? Ya, menunggu datangnya kiamat, ya kan? Ya, berjalan waktu, terus waktu demi waktu, nanti pada akhirnya akan datang kiamat. Nah, sebelum, nah, tentu di sini bab datangnya malaikat, datangnya Allah Azza wa Jal, itu telah diterangkan di ayat-ayat yang lain. Tentu kalau itu sudah, ya, pada hari kiamat. Nah, di sini au ya'ti ba'dhu ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Apa yang dimaksud? Jadi maksud adalah sebagaimana dalam tafsir, yakni datangnya matahari dari arah barat. Ini yang dimaksud dengan ba'dhu ayati rabbik, sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ayat kauniyah Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika datang matahari dari barat, terbit dari sana, tidak seperti biasanya yang dari timur, maka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, tidak bermanfaat iman sebuah jiwa yang sebelumnya belum beriman. Nah, jadi kalau sebelumnya belum beriman, baru saat itu menyadari, sudah enggak manfaat. Maka itulah yang dimaksud hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Sudah terbit dari barat, ini berarti dekatnya kiamat. Sebagaimana dalam hadis tadi, ini merupakan salah satu daripada asyratu as-sa'ah al-kubra, salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, nah saat itu sudah sangat nyata, sudah sangat nyata, dalam arti ibarat ujian, ya, sudah dibuka lembar jawabannya, sudah dibuka. Jadi ketika itu, ketika orang beriman, ya sudah nggak ada manfaatnya imannya. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu, sebelum matahari terbit dari barat, ya, kita sebagai orang yang beriman, iman dengan yang gaib, iman kepada Allah Azza wa Jal, kita diberi peluang, kita diberi kesempatan, maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dan jangan seorang mengatakan waktu tersebut kan mungkin masih lama. Ya, ya, Allah Azza wa Jal yang Maha tahu tentang hal ini. Tapi juga di sana ada waktu yang lain yang menjadi penutup pintu taubat untuk orang per orang. Kalau ini kan untuk manusia seluruhnya. Tapi kalau untuk perorangan, ya, ketika, ya, nyawa sudah ditenggorokan, ketika gorgoroh, ketika manusia sudah menjelang kematiannya. Nah, bab kematian, siapa yang tahu? Bab kematian tidak ada yang bisa menolaknya. ya, sekalipun seorang masih kecil, masih remaja, kalau kematian datang ya sudah tidak ada yang bisa lari darinya. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya digunakan sebaik-baiknya. Waqad fassara dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi thulu'i syamsi min maghribiha. Nabi telah menafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu? Yang dimaksud adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ini sebagian dari ayat Allah Azza wa Jalla. Wa kullu man aslama ba'da dzalika aw taba min dzunubi. Maka siapa yang baru masuk Islam setelah itu atau baru taubat dari dosanya setelah itu, awizdada amalan ghairal ladzi kana ya'malu, atau ketika itu baru nambah amal selain yang biasa diamalkan. Nah, ini awkasabat fi imaniha khaira. Jadi selama ini misalnya amalnya ya seadanya, enggak ada kesungguh-sungguhan, enggak serius. Ketika melihat matahari terbit dari barat, baru dia sungguh-sungguh. Baru dia taat yang sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Sudah enggak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itu dikatakan di sini awizdada amalan ghairal ladzi kana ya'mal lam yanfa'hu. Atau baru menambah amal selain yang biasa diamalkan, lam yanfa'hu, ini enggak akan bermanfaat baginya tambahan amal itu. Sudah. Di annal amra sara syahidan wal iman wa tawabi'uhu innama yanfa'u idza kana ghaiba. Karena urusannya saat itu sudah menjadi syahidan. Ya, sudah nyata. Ya. Sudah nyata. Sedangkan iman dan tawabi'uhu yang mengikuti iman, yakni di antaranya amal saleh walaupun itu juga bagian daripada iman, innama yanfa'u idza kana ghaiba. Hanyalah akan bermanfaat ketika urusan ini ghaib. Ya. Jadi kalau sudah tanda-tanda kiamatnya nyata, ibaratnya sudah nyata. Apalagi tanda yang ini yang termasuk paling jelas. Ya. Sehingga kata beliau urusan sudah menjadi nyata. Sedangkan iman itu baru bermanfaat saat ghaib. Ya. Iman ini adalah ujian. Makanya di awal-awal Al-Qur'an Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ini menjadi ciri khas orang yang bertakwa, yang beriman, yaitu yang beriman dengan yang ghaib. Ketika belum begitu nyata, kita hidup di dunia diuji dengan iman dengan perkara yang ghaib, termasuk datangnya kiamat ghaib. Ya, yang taat akan beriman walaupun dia belum melihat apa yang dia imani, tapi karena ketaatannya, karena percayanya yang yakin, maka dia beriman. Nah, ini orang yang bertakwa. Ini orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh, yang benar. Sebaliknya, yang tidak beriman ya tidak akan beriman ketika itu, ketika gaib. Enggak percaya. Nah, saat tanda-tanda kiamat seperti ini datang, ya, seperti kata Syekh di sini, urusan sudah menjadi nyata. Kalau iman baru saat itu, apa maknanya alladzina yu'minuna bil ghaib? Sudah lewat masanya. Makanya tidak lagi dianggap iman yang baru saja muncul saat itu atau amal yang baru saja bertambah saat itu. Wa mafhumu al-ayah al-karimah anal mu'min alladhi kanat lahu a'mal ya'maluha qabla hadhil ayat annahu yantafi'u bi'imanihi s-sabiq wa amalihi s-sabiqa. Dan yang terpahami dari ayat yang mulia ini bahwa seorang mukmin yang sebelumnya dia punya amal-amal ya'maluha yang biasa rutin dia lakukan atau biasa dia lakukan sebelum munculnya ayat-ayat ini, annahu yantafi'u bi imanihi, bahwa dia akan mengambil manfaat dari imannya. As-sabiq, yang sebelumnya, wa amalihi as-sabiqah, dan amal-amalnya yang lalu. Ya, jadi bagaimana dengan orang yang beriman ketika itu? Artinya ketika itu masih beriman, sebelumnya juga iman, ya. Terpahami dari ayat ini kalau orang yang sebelumnya sudah beriman, sebelumnya rutin melakukan amalan, ya, maka sekalipun sudah terbit matahari dari barat, yang lalu-lalu terus berpahala, yang lalu-lalu terus dicatat sebagai amal soleh, sekalipun kondisi sudah seperti ini, ya, sekalipun kondisi sudah seperti ini. Kenapa? Ini adalah yang terpahami dari ayat, karena Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa yang tidak bermanfaat adalah yang imannya baru saat itu, atau tambah amalnya baru saat itu. Berarti yang sebelum saat itu sudah biasa beramal tetap bermanfaat, ya. Yang sebelum saat itu sudah beriman tetap bermanfaat. Kata beliau, yuqaribu hadal ma'na, yang mirip dengan makna apa yang terpahami dari ayat itu adalah yang ada dalam hadis ma tsabata fi sahihi Muslim, yang telah tetap atau sahih dalam kitab sahih Muslim, marfu'an, diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Siapa yang sakit atau siapa yang safar, tertulis untuknya apa yang sebelumnya dia biasa lakukan saat dia sehat dan dia mukim. Hadis ini mirip dengan apa yang terpahami dari ayat tersebut. Hadis ini menunjukkan orang yang sakit, ya, karena sakit dia nggak bisa melakukan misalnya sholat-sholat sunnah. Tapi sebelum sakit dia biasa melakukan sholat sunnah, maka tercatat saat sakitnya dia melakukan sholat-sholat sunnah, sekalipun tidak melakukan, tapi dapat pahala amalan-amalan sholat sunnah karena sebelumnya dia sudah melakukan dan biasa melakukan sholat sunnah. Begitu pula amal lain. Demikian pula yang musafir. Musafir karena dia safar, dia tidak melakukan sholat-sholat sunnah, tapi saat dia mukim dia melakukan sholat-sholat sunnah. Maka ketika safarnya dia sekalipun tidak sholat sunnah, tercatat baginya amalan-amalan sholat sunnah. Ya, jadi dia tidak melakukan karena suatu halangan syar'i. Ya, maka pahalanya tetap ada dan tercatat sebagaimana yang biasa dia lakukan. Nah, begitu pula yang terpahami dari ayat ini, orang yang biasa melakukan amal, orang yang sudah beriman sebelum adanya ayat tersebut, yakni terbitnya matahari dari barat, maka imannya tetap bermanfaat. Ya. Wallahu'alam. Kita bismillah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa yadkhulu fil maradhi al-jununu wal-ighma'u wa kadzalika bulughul 'abdi سن التخريف إذا ترك ما كان يعمله وعقله معه. Dan masuk dalam sakit atau dalam hukum sakit ini yang tadi tersebut pada hadis, kita ulangi bahwa hadis menunjukkan orang yang sakit lalu meninggalkan amalan karena sakitnya, padahal sebelum sakit dia biasa melakukan amalan tersebut, maka tercatat dia tetap melakukan amalan itu walaupun dia tidak melakukannya saat sakitnya. Maka masuk pula dalam hukum orang yang sakit ini orang yang kena penyakit gila, al-junun. Misalnya sebelum dia gila dia orang yang banyak beramal saleh, maka selama dia gila tercatat terus dia teranggap beramal soleh seperti sedia kalanya. Luar biasa, ini merupakan apa, kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Wal igma, igma yakni pingsan atau misalnya koma atau yang semakna dengannya, seorang yang sebelumnya beramal soleh kemudian dia sakit, ya, sehingga sampai pingsan berjam-jam atau berhari-hari atau mungkin lebih daripada itu, koma, tercatat dia beramal kalau memang sebelumnya dia biasa beramal. Wa kadzalika bulughu al-'abd sinnat takhrif. Demikian pula ketika seorang hamba mencapai umur pikun, at-takhrif, yakni maksudnya umur pikun, ya, sehingga ketika itu dia sudah terangkat pena darinya, sehingga mungkin saja amal, tapi kita tahu bahwa orang yang seperti ini amalnya sudah apa, nggak sesuai yang semestinya biasanya, ya, karena lupa-lupanya dan terus macam-macam dalam gerakannya, dalam bacaannya. Nah, tercatat juga dia sebagai orang yang terus beramal kalau memang sebelumnya banyak atau melakukan amal soleh. Idza taraka ma kana ya'maluhu wa 'aqluhu ma'ah, apabila dia meninggalkan apa yang apa dia dulu melakukannya saat masih berakal. Yurja an yuktabalahu, diharapkan tertulis untuknya, ma kana ya'maluhu, apa yang biasa dia lakukan, yakni sebelumnya. Wa min niyyatihi al-istimrar alaih, dan dia berniat untuk terus melakukannya. Ya, umumnya kan begitu. Ya, terkecuali kalau dia berniat tidak mau melakukan, ini urusan lain dan Allah Maha tahu. Tapi umumnya seseorang berniat untuk melakukan amal-amal itu. Ya. Hanya saja dia terhalangi oleh kondisi tubuhnya yang kemudian pingsan, yang kemudian gila, yang kemudian berubah menjadi pikun. Itu menjadi penghalangnya. Kalau tidak, dia tetap akan berusaha beramal dan ada niat pada umumnya pada mereka untuk melanjutkan amal itu. Wala yustaghrabu dzalika ala karamil karim, dan tidak diherankan bila mana tetap tercatat baginya pahala-pahala amal soleh yang biasa dia lakukan karena karamu al-karim, kedermawanan Allah Azza wa Jal yang maha dermawan. Dan seperti yang tadi kita katakan, ini betul-betul menunjukkan keluasan karunia Allah kepada hamba-hambanya, ya. Walhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita sebagai seorang Islam yang ilah kita, sesembahan kita adalah Allah Azza wa Jal yang maha luas rahmatnya. Ya. Sama sekali tidak akan rugi seorang muslim, ya, karena dia memiliki Rabb yang mulia sifat-sifatnya, di antaranya Maha Al-Karim Ar-Rahim, Maha Dermawan, Maha Kasih Sayang. Wa fi hadzal hadits itsbatul yadaini lillah. Faedah lain dari hadits ini, pada hadits ini juga terkandung salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu itsbatu al-yadaini lillah, menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan, ya. Innallaha yabsutu yadahu, ya. Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya, dan disebutkan dalam ayat bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Naam. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Nah, jadi ayat-ayat dan juga hadis ini menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Wa qad tsabata bihim al-kitab was sunnah, dan telah tetap sifat ini baik di dalam Al-Quran Al-Karim maupun sunnah Nabi. Ayat-ayat yang lain, hadith-hadith yang lain menunjukkan makna yang sama, yaitu menetapkan sifat al-yad, bahwa Allah punya tangan. Wa tariquha inda ahli sunnah tariqu baqis sifat, dan cara mengimani sifat itu menurut ahli sunnah adalah cara mengimani sifat-sifat yang lain sama, ya. Al-qawlu fi ba'd sifat kal-qawli fi ba'dhiha, ya. Mengimani sebagian sifat seperti mengimani sebagian sifat-sifat yang lain. yaitu annahu yajibu itsbat ma atsbathahu Allah li nafsi. Wajib menetapkan, mengimani apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa atsbathahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla oleh Rasulnya. Alal wajhil laik bi'azamatil bari min ghairi ta'tilin wala tamtsil, dengan cara yang pantas dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yani kita mengimani Allah Azza wa Jalla punya tangan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Min ghairi ta'til, tidak boleh kita menolak dengan mengatakan enggak mungkin Allah punya tangan. Ya, tidak beriman kalau Allah punya tangan. Tidak boleh seperti itu. Jelas ini adalah ingkar terhadap dalil Al-Quran maupun Sunnah. Wala tamsil, dan tidak boleh melakukan tamsil, yakni menyerupakan tangan Allah Azza wa Jal dengan tangan makhluknya. Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat siapapun, maka sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat siapapun. Ya. Kama anna lahu dhatan laisa kadawat al-makhluqin falahu sifat la kasifat al-makhluqin. Nah, jadi kita ketika mengimani sifat Allah Azza wa Jalla seperti yang tersebut pada hadis ini, bahwa Allah punya tangan, kita katakan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, adapun makna tangan semua orang tahu, enggak ada yang enggak tahu makna tangan. Namun ya, tangan Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan tangan makhluk. Dan tadi disebutkan juga kita enggak boleh tidak mempercayai dengan alasan kalau Allah punya tangan kan seperti makhluk, jadi saya enggak beriman dengan itu. Sudah kita katakan tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Wa min al-inhiraf 'an as-sirat al-mustaqim an nastadrika 'ala Allah 'ala rasulih fa nuharrifu shay'an min sifatih. Kemudian setelah kita iman dengan iman yang benar terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jal, kita perlu ketahui di sini ada golongan-golongan tertentu yang menyimpang dari cara beriman yang benar ini, menyimpang dari jalan yang benar as-sirat al-mustaqim dalam bab iman. Maka kita berhati-hati, jangan mengikuti mereka. Kata beliau penulis rahimahullah, wa min al-inhiraf 'an as-sirat al-mustaqim, di antara inhiraf yakni sikap yang melenceng, berbelok, menyimpang dari jalan yang benar, annastadrika 'ala Allah 'ala rasulih, kita seolah-olah apa, menyanggah atau meralat apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Fanuharrif syai'an min sifatih, sehingga kita palingkan makna sebagian dari sifat-sifat Allah. Misalnya naqul, kita katakan innal murad biha kada wa kada, bahwa yang dimaksud dengan tangan ini demikian dan demikian. Nah, ini adalah sikap inhiraf anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Bagaimana dikatakan demikian? Allah yang mengatakan. Ya, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah yang mengatakan. Nabi mengatakan innallaha yabsutu yadahu billail, Allah membentangkan tangannya. Kemudian kita mengatakan bukan tangan maksudnya. Artinya kita menyanggah Allah, artinya kita menyanggah Rasulullah ini istidrak, ya, seolah kita mau meralat apa yang difirmankan Allah atau disabdakan Rasulullah. Bagaimana kita mengatakan demikian padahal itu nas Al-Quran, nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap yang benar, katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Ini Allah mengajari kita begitu. Katakan aku beriman dengannya semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan katakan sebagaimana Allah firmankan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi Allah punya tangan dan tidak serupa dengan tangan makhluk. Satu hal yang sangat dipahami, ya, sangat dimengerti. Makna tangan semua orang paham, tentu tangan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran Allah, keagungannya dan kesempurnaannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Jangan dikatakan seperti mereka mengatakan, oh maksud daripada kata tangan itu kekuatan, atau maksud daripada kata tangan itu adalah nikmat. Nah, ini adalah upaya memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya, masa kita enggak paham makna al-yad? Coba lihat di kamus. Kalau kita bukan orang Arab, ya lihat di kamus Arab Indonesia. Ya, kalau kita orang Indonesia, kita akan tahu makna al-yad adalah tangan. Dan semua orang paham apa itu tangan. Jadi enggak boleh kemudian diselewengkan kepada makna yang lain. Ya, kalau kita menyelewengkan kepada makna yang lain, artinya kita menolak makna yang benar. Makna yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebut dalam sekian ayat, sekian hadis. Jadi penyelewengan makna seperti itu, kata Syekh, mimma huwa mukhalifun li sharihin nusus. Ini menyelisihi nas yang tegas, sharih. Ya, ayat tegas menyebutkan, hadis tegas menyebutkan, kemudian kita justru mengatakan bukan itu maksudnya. Qul a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya, Allah menyebut begitu, kita mau menyebut yang lain? Antum a'lamu amillah? Kalian tahu atau lebih tahu daripada Allah? Ya. Jadi sikap seperti itu jelas sikap yang tidak sesuai bimbingan Al-Quran, Al-Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal naqulu ma qalahu Allahu an nafsi au qalahu rasuluhu. Bahkan yang kita katakan adalah sesuai yang dikatakan Allah tentang dirinya atau dikatakan oleh Rasulullah tentang Allah Azza wa Jalla. Allah katakan punya tangan, kita pun mengatakan sama dengan firman Allah. Rasul mengatakan Allah punya tangan, kita pun mengatakan seperti yang disabdakan Rasulullah. Enggak boleh kita melebihi atau mengurangi atau menyelewengkan. La, tidak boleh sama sekali. Mutayakkinina annahu al-haq, dan kita yakin bahwa itulah yang hak yang dikatakan Allah dan Rasul. Wa ma siwahu batil, dan yang selainnya adalah batil. Wa nas'alullaha al-afiyah, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan min da'it ta'til, dari penyakit ta'til. Ya, penyakit ta'til yakni penyakit dalam suatu keyakinan, yaitu ta'til sikap apa, menolak apa yang difirmankan Allah dan Rasul, li syai'in minha, terkait dengan ayat-ayat sifat. Wa da'it tamtsil, dan kita berlindung juga kepada Allah Azza wa Jal, mohon keselamatan dari penyakit tamfil, yaitu menyerupakan sifat Allah kepada sifat makhluk. Ini juga penyakit dalam keyakinan, ya, dalam akidah. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Wa hadzal hadits dal 'ala kamal rahmatillah wa si'ati karamihi wa maghfiratil maqsud bihi amran. Dan hadits ini yang menunjukkan tentang kesempurnaan rahmat Allah dan keluasan kedermawanannya, maghfiratih, dan keluasan ampunannya yang dimaksud dan dituju dari hadis ini dua hal. Pertama, an na'rifallah ta'ala bima arrafa nabihi nabiyuna, agar kita mengenal Allah sebagaimana dikenalkan oleh Nabi kita kepada kita tentang Allah Azza wa Jal. Ingat bahwa kita babnya bab ma'rifatullah. Ya, dengan hadis ini kita mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal sifat-sifatnya di antara yang tadi kita sebutkan. Tsanian wa an nasluka tariqa kulli wa an nasluka kulla tariqin yusiluna ila rahmatihi wa karamihi wa maghfiratihi. Dan yang kedua, agar kita menelusuri atau berjalan atau menjalani semua jalan yang akan menyampaikan kita semua kepada rahmat Allah Azza wa Jal, kedermawanannya dan ampunannya. Ya. Ketiga, dan ini diantara apa? Diantara maksud daripada kita mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ketika kita tahu bahwa Allah Azza wa Jal memiliki salah satu sifat daripada sifat-sifat yang mulia, maka mesti membuahkan hasil pada diri kita, mestinya begitu. Ketika kita tahu Allah itu Maha Penerima Taubat, segeralah bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Ketika Allah Azza wa Jal membuka peluang taubat, maka segera bertaubat. Ketika Allah Azza wa Jal rahmatnya maha luas, maka mohon rahmat Allah Azza wa Jal, dan begitu seterusnya. Ini adalah asar buah daripada iman kita, ya, mestinya begitu. Tapi kalau sekedar tahu dan tidak ada reaksi apa-apa, ya seolah-olah percuma saja. Ya, kita tahu Allah Maha pengasih penyayang, tapi kita enggak pernah ya memohon kasih sayangnya, enggak pernah ya meminta ampunan darinya, ya seolah-olah ilmu kita, iman kita kurang bermanfaat karena tidak membuahkan suatu hasil. Jadi ini di antara maksud daripada hadis ini dalam bab kita, ya, agar kita juga melakukan segala hal yang akan menyampaikan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jal dan karunia-Nya. Nas'alallaha an yuhaqqiqa lana dzalika bimannihi wa karamih. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mewujudkan untuk kita semua hal itu, bimannihi wa karamihi, dengan karunia Allah Azza wa Jal dan kedermawanannya. Demikian ahibati billah materi yang bisa kita baca pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.